ada Weri sini. Bagaimana, Dang? Ada anjing. Sendirian tiap malam kesepian. Aku butuh kasih sayang. DJ and Remixer Manado. Aku butuh perhatian. Sedih rasa hatiku, hampa perasaanku. Hey, what's up? Afrian Malwens yang everybody. The Max. Monster Kill. Welcome to Mobile Legends.